naik ke pentas. Monggo. Buat apa Kuncoro ditunggu di sini kehadiran bareng goyang New Palopo. SNP Indonesia. Thank you. orang Bekasi hebat loh ya. Luar biasa.